Ku sadari ku jauh darimu. Seharusnya ku jalani perintahmu. Terlambatkah ku bertobat di ujung waktu? Di atas sajadah ku bersujud mohon padamu. Tuhan panjangkanlah umurku agar ku bisa menebus semua dosaku. Ku mohon kuatkan imanku hingga nafas terakhirku kembali padamu. Ku sadari ku jauh darimu. Seharusnya ku jalani perintahmu. Terlambatkah ku bertobat di ujung waktu? Di atas sajadah ku bersujud mohon padamu. Tuhan panjangkanlah